Mitra bisnis, hari Minggu lalu, antrean truk dan kemacetan terjadi lagi di Pelabuhan Merak, panjang antrian mencapai 6 km. Di sisi lain, tersendatnya arus transportasi yang menghubungkan Jawa dan Sumatera, yang merupakan salah satu nadi perekonomian, tentunya akan memberikan dampak negatif. Sebenarnya sungguh miris melihat kondisi ini, mengingat antrian panjang seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Organda Lampung, Berkat Kacaribu. Pak Berkat, apa komentar Anda? Oh ya, berdampak sekali. Jadi itu pada pengusaha truknya sudah mengeluh semua. Apalagi kalau kru-kru truknya. Cuma kalau dari Lampung, dia yang pasti itu cuma Sabtu Minggu itu yang macetnya itu. Cuma dua hari aja dia nggak macet. Dari Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi kemacetan ini? Kita cuma meminta kepada pemerintah supaya untuk segera diatasi kemacetannya gitu loh. Kan kita kan tidak bisa juga menentukan. Dan itu ya caranya satu-satunya kapalnya harus ditambah. Karena ini kan kapal-kapal yang Merak Bekauni ini kan udah rata-rata sebetulnya sudah ketuaan. Jadi sering ada yang nggak jalan, sering ada masuk dok gitu-gitu yang membuat macet itu. Kalau dia kapalnya nggak ditambah, ya Merak sama Bekauni itu kan memang dia berhubungan. Kalau dari sisi pelabuhannya, perlu tidak ada perbaikan? Sebetulnya enggak sih. Dengan dermaga yang ada ini, kalau dikompletin kapalnya, kan selama ini tidak macet. Dan masalah ini sebetulnya kan presiden juga udah ketahui ini. Tapi cuman follow up-nya enggak ada, kan gitu aja. Bagaimana dengan kerugian yang dialami? Iya, sekarang aturan umpamanya kita punya truk nih. Satu bulan dia bisa 7 trip. Dengan ini cuma bisa 3 trip kan rugi. Terus bagi masyarakat umpamanya dia pesan barang ke Jakarta kan. Aturan 2-3 hari sampai ini seminggu. Jadi banyak kerugiannya. Demikian Berkat Kacaribu. Saya Dinda Natasha.